Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Dalil yang ketiga masih dalam bab tafsir tauhid. Bab tafsir tentang tauhid. Ayat yang ketiga sebagai tafsir dari kalimat la ilaha illallah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi. Limadha majrur? معطوف على ما قبله باب تفسير التوحيد وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا مصنف رحمه الله. Dan ucapan Allah, artinya tafsir tauhid atau ayat-ayat yang menafsirkan tauhid adalah ayat Allah dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Allah berfirman bahwa mereka mengambil ahbarahum. Ahbar jamak habr, wa ruhban jamak rahib, yang maknanya orang saleh atau ahli ibadah dan orang berilmu, tokoh-tokohnya, ulamanya. Mereka jadikan pendeta-pendetanya sebagai arbaban min dunillah, sebagai rab-rab selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Masih ibn Maryam. Wal Masih ibn Maryam ma'tufun ala mada? Ala ahbar atau arbab? Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab mereka. Dan juga al-Masih. Mana ma'tuf ala ahbar. Bukan ma'tuf ala arbab. Bukan bermakna mereka mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah dan sebagai Al-Masih ibn Maryam. Bukan begitu. Walaupun sama-sama mansub, tetapi berbeda atafnya. Maknanya mereka mengambil Masih juga sebagai Rab. Begitu. Wattaqdir, ittakhadu ahbarahum warubanahum wal-Masih ibn Maryam arbaban min dunillah. Takdirnya begitu. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, orang berilmu mereka, ahli ibadah mereka, dan juga Al-Masih ibn Maryam sebagai Rab-Rab selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu ilah saja. La ilaha illa hu. Tiada ilah kecuali dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh yang diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Kedua-duanya Al-Syekh, yang mananya Al-Syekh itu adalah turunan Syekh. Turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Cucu-cucu beliau. Qala ahbar humul ulama. Ahbar maknanya adalah orang-orang berilmunya. Warruhban humul ubad. Ruhban, rahib-rahib adalah ahli-ahli ibadahnya. Mereka jadikan ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai rab-rab selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa hadhihi al-ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Adi ibn Hatim. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri kepada Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dhalika annahu lamma jaa, yaitu bahwasanya ketika datang Adi ibn Hatim musliman, datang untuk masuk Islam. Dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a alaihi hadhihi al-ayah, maka Nabi pun membacakan ayat ini. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dibacakan kepada Ali bin Abi Hatim. Qala, berkata Adi, fakultu, maka aku katakan, innahum lam ya'buduhum, tetapi mereka tidak beribadah kepada pendeta-pendeta, tidak menyembah pendeta-pendeta. Qanibidin a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW melihat Adi dalam keadaan waktu itu Nasrani, dari keluarga Nasrani, dan diriwayatkan bahwa Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu sesungguhnya asalnya dari Arab. Tapi kemudian entah apa yang terjadi, beliau sampai terdampar di sana, di daerah-daerah orang-orang kafir Nasrani, di Romawi, sampai kemudian kembali dan mencari kebenaran sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan kepadanya, sesungguhnya mereka kaum Nasrani mengambil pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi belum memahami, sehingga bertanya, ya Rasulullah, ma ya'buduhum, atau lam ya'buduhum, mereka tidak menyembah pendeta. Artinya tidak sujud pada pendeta, tidak menyembah pendeta. Maka Nabi berkata, bala, bahkan mereka menyembahnya. Innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum. Bukankah mereka para pendeta itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, kemudian mereka yang mengikutinya? Ketika dijawab oleh Adi, na'am, iya, memang seperti itu. Fadhalika ibadatuhum iyyahum. Maka itulah peribadatan mereka terhadap mereka. Mereka yang pertama, Nasrani. Mereka yang kedua, pendeta-pendetanya. Itulah peribadatan mereka, kaum Nasrani, kepada pendeta-pendetanya. Dengan cara apa? Mengikuti pendetanya walaupun mengharamkan yang halal, walaupun menghalalkan yang haram, walaupun merubah syariat, menambah, mengurangi, mengganti hukum Allah, mereka terima. Maka itu peribadatan mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi wa hassanahu sebagaimana dalam kitab beliau Al-Jami'. Dan beliau menyatakan, Tirmizi menyatakan, hadithun gharib. Dan juga dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga dalam riwayat Abdun Ibn Humaid dan Ibn Abi Hatim dan Tabrani, min turuqin, dari banyak jalan. Turuqin dari bermakna tariq, dari banyak jalan. Qala Suddi, berkata Suddi, istansahur rijala wa nabadu kitaballahi wa ra'a zuhurihim. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, mereka mengambil pendeta-pendetanya sebagai rab-rab selain Allah, maknanya adalah mereka meminta petuah, meminta hukum dari orang-orang, dari manusia-manusia, dan mereka membuang, melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Berarti apa makna mereka menyembah pendeta? Nabi SAW menafsirkan. Apa inti dari tafsir Rasulullah SAW tadi? Intinya, ketika pendeta merubah syariat, mengganti yang halal menjadi haram, mengganti yang haram menjadi halal, ternyata mereka tetap mengikutinya. Berarti kesyirikannya dalam bentuk apa? Kesyirikannya dalam bentuk memberikan hakut tashri' kepada makhluk. Hakut tashri' adalah hak membuat syariat. Liman hakut tashri' milik siapa? Hak tashri' lillahi wahda. Allah subhanahu wa ta'ala yang yuhallilul halal wa yuharimul haram. Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan hukum-hukum. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib. Semuanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Rasul, muballigh, menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyun yuha. Berarti hak tasyri' hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan hak tasyri' kepada makhluk, maka berarti dia menganggap ada tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dari lainnya yang sering kita baca? Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihillah. Saya ulangi. Am lahum syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka. Membuat syariat untuk mereka. Ma lam ya'zan bihillah, apa yang Allah tidak berizin pada mereka? Berarti barakallahu fikum, Allah sebut dengan kalimat syuraka. Apa makna syuraka? Sekutu-sekutu. Kenapa mereka disebut sekutu? Tuhan-tuhan selain Allah? Karena syara'u. Syara'u lahum min ad-din, membikin syariat. Baik, sekarang kita tanya, bagaimana Nasrani? Agama mereka dari Allah atau dari bikinan pendeta? Dari bikinan pendeta. Bahkan kitab mereka, mereka rapatkan dengan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian yang terbaru, perjanjian yang berikutnya lagi, dan mungkin besok akan dirubah lagi. Berarti mereka beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Karena yang mereka jalani dari syariat, bukan syariat Allah SWT, tetapi syariat makhluk-makhluk, pendeta-pendeta mereka, ataupun ahli ibadah mereka, atau ahbar, atau ruhban, itu yang mereka ikuti. Berarti mereka mengikuti syariat makhluk, bukan mengikuti syariat Allah SWT. Barakallahu fikum. Berarti di sini, tafsir, makna la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak mengatur syariat. Enggak ada yang berhak membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Lihat akhir ayatnya. Tiada ilah kecuali Allah, artinya tidak ada yang berhak untuk membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya disebutkan dengan kalimat mereka mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab selain Allah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ketika Adi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta, enggak sujud, enggak berdoa pada pendeta. Maka Nabi menyatakan, bahkan kalian menyembah pendeta. Karena bukankah mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kemudian kalian ikuti? Dijawab na'am. Dijawab iya, kalau itu iya. Diakui oleh Adi, karena sudah ma'ruf, sudah masyhur di kalangan Nasrani seperti itu. Pokoknya namanya agama, apa kata pendeta. Kalau bahasa Indonesia-nya, apa jari kiai? Hah? Itu agama mereka. Ya berarti bukan agama Allah. Agama kiai mereka. Kiai Nasrani bernama pendeta. Barakallahu fikum. Maka Allah menyatakan, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Bahwa mereka menjadikan pendeta-pendetanya, ahli ilmu dan ahli ibadahnya, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merubah syariat, menambah, mengganti, dan mereka tetap mengikuti. Pokoknya, apa kata pendeta, kami ikut. Berarti mereka menyembah pendeta, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ta'ala. Oleh karena itu, kemudian Allah berkata selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu ilah saja. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yushriku, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Fa innal halala ma ahallahu Allah, maka sesungguhnya yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang haram, ma harramahu Allah. Wad-din ma syara'ahu Allah ta'ala. Dan yang namanya agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ucapan Imam Al-Barbahari dalam kajian Syarah Sunnah? Apa kata beliau? bahwa din ini milik Allah, maka ilmunya min Allah. Karena agama ini agama Allah, maka ilmunya dari sisi Allah. Bukan dari uqulir rijal. Wala ara'ihim. Bukan dari akal-akal manusia, bukan dari pikiran-pikiran mereka. Maka pendeta-pendeta, kalau mereka orang-orang berilmu, maka kewajiban mereka hanya menyampaikan seharusnya. Seharusnya hanya menyampaikan, tidak berubah. Demikian pula para kiai, para ulama, para pembawa ilmu, kewajiban mereka hanya menyampaikan, tidak boleh berubah. Apa yang halal, sampaikan. Allah bilang halal. Apa yang haram, sampaikan. Allah bilang haram. Jangan kemudian yang haram dirubah jadi halal. Yang halal dirubah jadi haram. Diganti, ditambah, dikurangi. Maka berarti apa yang diikuti oleh mereka manusia dari hasil karangan dia. Dari hasil karangan kiai tadi. Dan ini berarti memberikan hak tasyri' kepada yang tidak memiliki hak. Memberikan hak pensyariatan kepada makhluk-makhluk yang sama sekali tidak memiliki hak pensyariatan. Hak pensyariatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَطَاءَ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَرَضَ عَنِ الْأَخْذِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهِ أَوْ تَحْرِيمَ أَحَلَّهُ اللَّهِ وَأَطَاعَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَاتَّبَعَهُ فِي مَا لَمْ يَأْذَنِ اللَّهِ فَقَدْ اتَّخَذَهُ رَبًّا وَمَعْبُودًا وَجَعَلَهُ لِلَّهِ شَرِيكًا. Maka tampaklah dengan ini bahwa ayat tersebut menunjukkan atas barang siapa yang mentaati selain Allah dan Rasulnya, berpaling dari mengambil dari kitab wa sunnah dalam masalah menghalalkan yang haram, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa ata'uhu, dan diikuti dalam bermaksiat kepada Allah, wattaba'ahu fi ma lam ya'dan bihillah, dan mengikutinya dalam perkara yang Allah tidak izinkan, berarti dia telah mengambil atau telah menjadikan orang tersebut sebagai rabban wa ma'budan. Berarti telah dijadikan sebagai rabban wa ma'budan, sebagai sesembahan, sebagai rabb. Wa ja'alahu lillahi syarikan, dan berarti menjadikan bagi Allah sekutu. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Masalahnya adalah akidah, keyakinan. Kalau dia mengikuti apa yang dihalalkan oleh kiai padahal haram, dalam keadaan tidak tahu, husnudzon, itu kan kiai, kan kiai kan punya ilmu, maka saya ikut. Maka bukan musyrik dia. Bukan musyrik, tetapi dia muqallid, muta'assib, bal. Tetapi yang dibahas di sini adalah dia tahu bahwa kiainya merubah syariat. Dia tahu bahwa tokohnya mengganti, merubah hukum Allah. Tetapi ketika ditegur jawabannya, ya itu kan imam. Imam itu berhak untuk merubah hukum Allah. Seperti kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah meyakini bahwa para imam-imam mereka, mulah-mulah mereka, berhak untuk merubah syariat. Dan berhak menjadikan yang halal jadi haram, dan mengharamkan yang halal, yang tadinya halal. Maka ini jelas. Tokohnya yang diberi hak seperti itu dikatakan taghut, dan yang mengikutnya dikatakan musyrikin. Karena memberikan hak tasyri' kepada makhluk. Menganggap imam-imam mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Hati-hati, bedakan antara keduanya. Antara muqallid muta'assib, dua-duanya jelek. Ahlahuma mur, yang lebih manisnya pahit. Karena dua-duanya jelek. Tetapi barakallahu fikum, yang sedang dibahas bukan yang itu. Bukan yang muta'assib tadi. Jangan sampai kamu menyatakan barang siapa mentaati kiai dalam keadaan salah, berarti kamu musyrikin. Ini bahaya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi dalam keadaan dia tahu bahwa kiai tersebut atau pendeta tersebut atau tokohnya merubah syariat Allah, yang halal jadi haram, haram jadi halal, kemudian dia menyatakan, ya tidak apa-apa, tetap saya ikuti. Karena dia kiai, berhak untuk merubah syariat. Disinilah jatuhnya dia dalam kesyirikan. Wattaba'ahu fi ma lam ya'danillah, berarti dia mengikutinya pada perkara yang Allah tidak izinkan. Faqad ittakhadahu rabban, berarti dia menjadikan tokohnya sebagai rabb selain Allah. Wa dzalika yunafi tauhid, dan yang demikian menghilangkan tauhid atau bertentangan dengan tauhid. Yang namanya tauhid adalah memberikan hakut tasyri' hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa dinullahi alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah, yang merupakan agama Allah apa yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Fa innal ilah huwa al-ma'bud, kalimat tiada ilah kecuali Allah maknanya tidak ada yang diibadahi selain Allah SWT. Sedangkan termasuk beribadah adalah mentaati syariat yang dibikinnya. Kalau kita beribadah pada Allah, berarti mengikuti syariat yang dibuat oleh Allah. Itu ibadah. Maka kalau dia mengikuti syariat yang dibuat oleh makhluk, berarti dia menyembah makhluk. Kalau dia beribadah dengan mengikuti syariat yang dibuat oleh pendeta, berarti dia menyembah pendeta. Kalau dia mengikuti syariat yang dibikin oleh kiai, kiai beling, kiai sesat, kiai kafir, kiai syiah, berarti dia menyembah kiai tersebut. Waqad sama Allah ta'ala ta'atahum ibadatan lahum, dan Allah menamakan taat atau tunduk mengikuti orang tersebut yang membuat syariat baru, Allah sebut sebagai ibadah. Wasammahum arbaban, dan orang-orangnya yang diberi hak membuat syariat, bahwa dia berhak merubah halal jadi haram, haram jadi halal, Allah sebut dengan arbaban. Mereka menjadikan sebagai Rabb, arbab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan dia tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Saya ulangi terjemahnya. Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Rabb selain Allah. Jangan menjadikan malaikat sebagai Rabb. Jangan menjadikan para nabi sebagai Rabb. Malaikat adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang maha, hamba-hamba Allah yang mulia, yang dimuliakan. Wan nabiyyin adalah mursalun, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan, orang-orang mulia. Tetapi jangan dijadikan sebagai Rabb selain Allah. Artinya jangan diibadahi. Jangan diberikan bentuk ibadah pada mereka. Termasuk bentuk ibadah adalah memberikan masalah hakut tasyri', atau menjadikannya sebagai Rabb yang mengabulkan doa, sehingga mengatakan, wahai Jibril, wahai Mikail, tolonglah kami. Atau wahai Nabiullah, wahai Habibullah, selamatkanlah kami. Dia berdoa pada Nabi, berdoa pada malaikat, berarti dia menjadikan Nabi dan malaikat arbaban min dunillah. Kembali pada kitab. Waqala, ayamurakum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah Allah akan menyuruh kalian dengan kekafiran padahal kalian tadinya muslimin? Artinya, tidak mungkin orang sudah masuk Islam kemudian disuruh untuk menjadikan malaikat sebagai Tuhan atau menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Tidak mungkin, kata Allah. Apakah Allah akan menyuruh kalian untuk kufur lagi setelah beriman? Fakullu ma'budin rabbun, maka setiap yang diibadahi berarti Rabb. Kalau beribadah pada sesuatu, maka sesuatu itu adalah Rabb atau dianggap Rabb. Barang siapa yang beribadah kepada seseorang, maka berarti menjadikan seseorang itu sebagai Rabban. Atau malaikat, berarti menjadikan malaikat itu sebagai Rabban. Atau beribadah kepada siapapun, apakah pendeta, atau kiai, atau tokoh, maka berarti dia menjadikan tokoh-tokoh tadi, kiai tadi, pendeta tadi sebagai Rabban. Sedangkan bentuk-bentuk ibadah banyak. termasuk bentuk ibadah adalah memberikan hakut tasyri' dan kemudian kamu mengikutinya, mengikuti syariatnya. Walaupun bertentangan dengan syariat Allah, dia tidak peduli. Dan menyatakan dia adalah kiai, boleh merubah syariat. Atau dia adalah imam yang maksum, boleh merubah syariat. Atau ini kan pendeta, berhak untuk merubah aturan-aturan. Maka berarti dia bukan beribadah kepada Allah dengan syariat Allah, tetapi beribadah kepada orang-orang tadi karena mengikuti syariat orang-orang tersebut. Wa kullu muta'in wa muttaba'in ala ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasuluh faqad ittakhadahu al-muti' rabban wa ma'budan. Maka setiap yang ditaati, setiap yang diikuti tetapi dengan selain syariat Allah dan Rasulnya, berarti dia telah menjadikan yang ditaati tersebut Rabban wa ma'budan. Berarti menjadikan orang yang ditaati tersebut sebagai Rabb, sebagai sesembahan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Perhatikan ayat ini. Kalau kalian taati mereka, kalau begitu kalian musyrikin. Berarti ada syirku ta'ah. Ada syirk ta'ah. Kalau mentaati kekafiran seseorang, mentaati seseorang dalam menentang Allah, berarti dia musyrik. Fa'in ata'tumuhum idzan la musyrikun. Maka ini barakallahu fikum, yang namanya taat, ada yang syirik, ada yang tidak. Ini juga harus dirinci. Jangan sampai kita menjadi takfiri gara-gara salah memahami, terlalu ringkas. Mentaati si fulan dalam bermaksiat, ya kamu berbuat maksiat. Mentaati si fulan atau si alan dalam berbuat makruh, berarti kamu jatuh kepada sesuatu yang jelek. Tetapi mentaati seseorang dalam kekufuran, maka itu adalah syirkut ta'ah. Dia mentaati seseorang dalam kekufuran, dalam menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Tokohnya dianggap berhak merubah syariat, kemudian dia ikuti. Kalau ada seseorang yang merasa dirinya boleh merubah syariat, maka itu adalah taghut. Itu adalah taghut. Karena dia melampaui batasnya. Mana taghut adalah orang yang melampaui batas. Tajawaza bihi abdu haddahu. Ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Siapa dari hamba-hamba yang melampaui batas kehambaannya, merampas hak Allah, maka dia taghut. Dan siapa yang mentaati taghut, mengikuti taghut, berarti dia musyrikun. Berarti dia musyrikun. Khamilina azakumullah. Kau muslim yang sahurmati. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Disebut iwa in ata'tumuhum innakum la musyrikun adalah ketika kalian, na'udzubillah, mentaati seseorang yang membuat syariat baru bukan syariat Allah. Dan Allah ancam, amlahum syuraka, apakah kamu punya sekutu-sekutu lain? Apakah kamu punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat apa yang tidak Allah izinkan? Fa'in ata'tumuhum, kalau kalian taati mereka, innakum la musyrikun, berarti kalian musyrikin. Karena mengikuti syariat bukan syariat Allah. Mengikuti syariat, syariat manusia. Wa hadza huwa wajhu mutabaqatil ayah literjamah. Dan disinilah keterkaitan ayat ini dengan pembahasan. Apa pembahasannya? Hah? Tafsir tauhid. Ditafsirkan di awal dengan ayat Allah Ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Ditafsirkan dengan ayat kedua, innani bara'un mimma tusyrikun illa alladhi fatarani alwala wal bara'. Ditafsirkan dengan ayat ketiga, bahwa tidak boleh meyakini adanya sesuatu makhluk-makhluk yang berhak merubah syariat. Selain Allah SWT. Tidak ada siapapun yang berhak membuat syariat kecuali Allah. Dan tidak boleh kita mengikuti syariat kecuali syariat Allah SWT. Kalau ada seorang yang mengatakan dirinya alimul ghaib, aku alimul ghaib, tawud atau bukan tawud? Tawud. Karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alamul ghuyub. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hal-hal yang gaib. Bagaimana dengan yang datang kepadanya dan mengatakan, wahai Habib, wahai Syekh, nasibku nanti masa mendatang bagaimana, jodohku siapa, matiku kapan, dan bertanya hal-hal gaib. Hah? Apa hukumnya? Syirik atau tidak syirik? Syirik. Kenapa? Karena kamu bertanya seperti itu berarti meyakini bahwa orang ini seperti Tuhan memiliki ilmu gaib. Padahal ilmu gaib hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ghaibus samawati wal ard. Fa'in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kemudian si dukun tadi memberikan syarat-syarat. Puasa mutih. Puasa mati geni. Kemudian ditaati oleh orang tadi. Fa'in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kamu taati, berarti kamu musyrikin. Kenapa? Karena syariat tadi milik siapa? Tanyakan. Yang kamu kerjakan itu puasa. Puasa apa, syariatnya siapa? Oh, ini untuk Allah. Kalau untuk Allah, puasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Diajarkan semuanya. Tapi kalau mati seperti itu, kalau puasa mutih seperti itu, siapa yang bikin? Ya, sebagai syarat. Syarat dari siapa? Imma mereka menjawab, jin, atau mereka mengkabulkannya, pokoknya dari sananya, seperti itu. Al-Muhim bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau mengikuti syariat lain, bukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ibadah. Puasa, ibadah. Berarti engkau beribadah pada selain Allah. Walaupun mereka ngotot, tapi saya puasa mati gini, puasa mati untuk Allah. Allah enggak butuh puasa yang seperti itu. Allah mensyariatkan puasa dengan cara yang syar'i yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau puasa untuk Allah seperti itu. Kalau puasa seperti yang kalian puasa berarti bukan untuk Allah. Untuk siapa? Kalau mereka mengatakan untuk selain Allah, disitulah syiriknya. Ya untuk anu. Untuk si fulan dan si fulan. Untuk sosok ini, sosok itu. Berarti kamu menyembah selain Allah. Kalau jawab untuk Allah, untuk Allah tidak kayak gitu ibadahnya. Mudah-mudahan dengan berbagai macam contoh akan semakin terang apa yang dimaksud dalam ayat ini atau apa yang dimaksud dengan tafsir la ilaha illallah dengan kalimat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala Syekhul Islam fi makna qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai rab-rab selain Allah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, haula'i alladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harrama Allah wa tahrimi ma ahalla Allah wa yakununa 'ala wajhain. Perhatikan ucapan Syekhul Islam bahwa mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang mentaati para pendeta itu dalam menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan itu ada dua jenis, ada dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma ay'lamu annahum badalu dinallah. Yang pertama, dalam keadaan tahu orang-orang itu merubah agama Allah. Fayattabi'unahum 'ala at-tabdil. Maka mereka mengikutinya dalam perubahan itu. Tahu dirubah tapi ngikuti. Fayataqiduna tahlil ma harrama Allah wa tahrim ma ahalla Allah. Maka orang-orang tadi meyakini halalnya apa yang diharamkan oleh Allah dan meyakini haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah. ittiba'an li ru'asaihim, karena mengikuti tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka. Ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rusul, padahal dalam keadaan tahu orang-orang tersebut menyelisihi agama Rasulullah dan agama para rasul. Fahada kufrun, ini yang kufur. Ini yang tadi sudah kita singgung. Kalau dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu, ya memang dia merubah, tapi saya ikut. Berarti kamu mengikuti syariat orang tersebut, bukan mengikuti syariat Allah. Di sinilah kekufurannya. Wa qad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Berarti telah menjadikan Allah dan Rasulnya, atau menjadikan bagi Allah dan Rasulnya sekutu. Wa illam yakunu yusalluna lahum, walaupun orang-orang tersebut tidak sholat untuk tokoh-tokohnya. Wa yasjuduna lahum, dan tidak pula sujud pada tokoh-tokohnya, tapi cukup mengikutinya dalam merubah agama Allah, dan dia tahu itu cukup sebagai kufur. Fa kana man ittaba'a ghayrahu fi khilafid din ma'ilmihi annahu khilafun lid-din wa ataqada ma qalahu dhalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan mislu haula. Maka siapa yang mengikuti orang lain dalam menyelisih agama, dalam keadaan tahu kalau itu menyelisih agama, dan meyakini bahwa apa yang diucapkan oleh orang itu sebagai agama, bukan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang itu musyrikan. Berarti orang itu musyrik seperti mereka juga, seperti yang diikutinya. Baik, ini keadaan pertama. Wasani, keadaan kedua. An yakun i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal thabitan. Yang kedua, keyakinan mereka dan iman mereka dengan pengharaman apa yang diharamkan, pengharaman yang haram, penghalalan yang halal, ada di hatinya. Ini sungguhnya halal, ini sungguhnya haram. Lakinnahum ata'uhum, tapi mereka mentaati tokoh-tokohnya dalam bermaksiat. Kata tokohnya, kerjakan. Padahal haram, dia kerjakan juga. Hatinya yakin itu haram, ini Allah haramkan ini. Tapi mau bagaimana lagi? Berarti i'tiqaduhum wa imanuhum masih ada. Keyakinannya dan imannya. Tahrimil haram wa tahlilil halal. Mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, itu masih ada. Berarti masih ada iman. Tetapi ketika disuruh untuk bermaksiat, ikut maksiat. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi. Berarti sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang muslim dari kemaksiatan. Setiap orang bermaksiat, kalau dia muslim, merasa kalau sungguhnya itu haram. Iya kan? Berarti keyakinan masih ada. Tapi perbuatannya maksiat. Fahaulai lahum hukmu amthalihim min ahli dunub. Maka jenis kedua sama hukumnya dengan orang-orang pendosa. Apakah dia berbuat sendiri atau ngikuti tokoh-tokohnya, sama saja. Ini dosa, itu dosa. Kama qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ta'atu fil ma'ruf. Sebagaimana yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya ketaatan itu dalam kebaikan. Hadis sahih rawahul Bukhari. Fi sahihi. Dan juga Muslim. Innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan dalam kebaikan. Maka ahli sunnah bukan berarti mengakui dan setuju dengan perubahan-perubahan syariat yang dilakukan oleh para penguasa. Yang ini harusnya enggak boleh, malah disuruh. Yang itu yang harusnya ya, boleh, malah dilarang. Perubahan-perubahan itu tetap wajib bagi seluruh masyarakat muslimin untuk menentangnya, paling sedikit dengan hatinya. Kalau bisa dengan lisannya menasehati, boleh secara langsung. Tetapi yang diperintahkan adalah untuk menyabari mereka, dalam artian tidak memerangi mereka dengan pedang, tidak memberontak, tidak menghalalkan darah mereka, karena mereka masih sholat. Itu saja. Sehingga barakallahu fikum, bukan berarti seperti ucapan-ucapan takfiriyin, ucapan khawarij, bahwa ahli sunnah itu mengikuti taghut. Siapa yang mengikuti taghut berarti musyrikin. Terus di bawah ucapan Syekhul Islam tadi, di bawah ucapan syarah dalam kitab Fathul Majid, bahwa siapa yang mengikuti orang yang merubah syariat berarti dia musyrikin. yang ikuti siapa? Kita tetap yang haram kita katakan haram, yang halal kita katakan halal. Kalaupun na'udzubillah misalnya terjadi ucapan penguasa membaliknya, yang haram jadi halal, halal jadi haram, kita akan mengatakan dengan tetap apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Dalam hal ini penguasa keliru, salah. Tetap. Lalu kita lawan? Jangan. Hadis itu. Perbedaannya dengan khawarij. Jangan. Isbiru kata Nabi AS hatta talaqawni alal hawd. Bahkan yang digambarkan oleh Nabi lebih seram lagi. Qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins. Hati-hati mereka seperti hati-hati setan dalam tubuh-tubuh manusia. Penguasanya. Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah tidak kita lawan saja dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. La. Jangan. Ma aqama fikum as-salah. Selama mereka masih menegakkan salat. Karena khawatir, sebagian muslim masih menganggap sebagai muslim, dan terjadilah peperangan sesama muslimin nantinya. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang disampaikan di sini adalah kaidah. Kaidah yang hak dari tafsir la ilaha illallah, bahwa tidak boleh mentaati siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentaati syariat siapapun kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzalikal muharram lil halal, dzalikal muharrim lil halali wa muhallil lil harami. Sekarang pelakunya, tadi kan pengikutnya ada dua macam. Sekarang pelakunya. Kemudian, yang mengharamkan apa yang halal, atau yang menghalalkan apa yang haram, juga ada dua jenis. In kana mujtahidan, kalau dia bersungguh-sungguh berijtihad mencari dalil-dalil, qasduhu ittiba'ur rasul, tujuannya mengikuti rasul. Lakin khafiya alaihil haq, tetapi tersamar kebenaran, akhirnya salah. Finasil amr, dalam perkara itu. Wa qad ittaqallaha mastata', dan dia sudah berusaha untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza la yu'akhidhuhu bi khata'ihi, maka orang seperti ini tidak dituntut atas kesalahannya, bahkan tidak diazab. Idza ijtahadal hakimu fa akhta' falahu ajrun wahid. Kalau seorang bersungguh-sungguh beristihad mencari kebenaran tapi keliru, dapat satu pahala. Walaupun salah, dapat satu pahala. Kalau benar, dapat dua pahala. Sehingga ini haram, kok dikatakan oleh Syekh Al-Alim, oleh Pak Kiai, bahwa dikatakan ini haram. Atau dikatakan halal, halal dikatakan haram, atau haram dikatakan halal. Gimana ini? Tauhid ini. Hati-hati, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Bisa jadi dia sudah berusaha membuka kitab-kitab kuning, membuka kitab-kitab para ulama, mencari, dan menyimpulkan. Ternyata kesimpulannya salah. Harusnya haram, dia bilang halal. Harusnya halal, ternyata dia sebut haram. Maka yang seperti ini tidak dituntut. Dimaklumi, dimaafkan. Bahkan dapat pahala karena usahanya mencari kebenaran. Baik. Kalau beristihad, bal yusibuhu ala istihadihi, bahkan diberi pahala atas istihadnya. Alladhi ata'a bihi rabbahu, yang dia mentaati Rabbnya. Walakin man alima, tetapi siapa yang tahu, anna hadha akhta fima ja'a bihi rasul thumma taba'ahu. Permasalahannya adalah pengikutnya. Tahu kalau syekhnya salah. Syekhnya dimaklumi, sudah beristihad kemudian salah. Gurunya, kiainya, ustadznya, alimnya keliru, tergelincir, ijtihad salah, maka dia yang dimaklumi. Tapi bagaimana pengikutnya yang sudah tahu kalau itu salah masih ngikut? Dibahas oleh Syekhul Islam rahimahullah. Walakin man 'alima anna hadza akhta, tetapi siapa yang tahu kalau itu adalah salah, siapa yang sudah mengetahui kalau itu salah? Fi ma ja'a bihir rasul, menyelisihi apa yang dibawa oleh rasul, tsumma taba'ahu, tetapi tetap diikuti. Ala khata'ihi, dalam kesalahannya. Wa adala an qawlir rasul, dan meninggalkan ucapan dari Rasulullah SAW. Ini hadis sahih menyatakan haram. Ini ucapan syekh beristihad mengatakan halal. Beristihad tapi belum dapat hadis itu. Mana kita pilih? Istihadnya yang salah atau hadis yang sahih? Qulina a'azakumullah. Fa hadza lahu nasibun min hadza syirik. Maka orang tadi dapat bagian dari bentuk kesyirikan, entah akbar atau asghar. Alladzi dammahu Allah, yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Berarti dalam hati orang ini pokoknya apa jari kiai pasti benar. Di sini kesalahannya. Di sini kesyirikannya. Yaitu menganggap bahwa kiai seperti Tuhan. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Atau seperti Nabi. La siyama inittaba'a fi dhalika hawahu. Lebih-lebih lagi, kalau kemudian diikuti, didukung oleh hawa nafsu. Wa nasara bil yaddi wal lisan. Kemudian dibela kiai yang salah tadi dengan lidahnya, dengan tangannya, dia berani berperang, berani membela dengan pedang untuk membela ucapan kiainya, ucapan tokohnya, ucapan imamnya yang keliru, yang salah. Ma'ilmihi bi'annahum mukhalifun lirrasul. Dengan ilmu dia, dia tahu bahwa orang itu menyelisihi Rasul. Fahada syirkun. Dan ini adalah kesyirikan. Yastahiqu sahibuhu al-uqubata alaih. Maka pelakunya berhak untuk mendapatkan balasan. Ini terancam dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, tergambarkan siapa kira-kira yang dimaksud? Mereka-mereka yang muta'assibun, yang kalau gurunya salah, gurunya keliru, pokoknya dibela mati-matian. Padahal terbukti salah. Sudah kita bedakan tadi, kalau yang enggak ngerti sih wajar, paling jeleknya ta'assubnya. Tapi yang dia tahu, syekhnya salah. Tapi tetap dibela, tetap dibenarkan. Tahu syekhnya keliru, tetap dia bela dengan tangannya, dengan lidahnya. Qul inna a'udzubikumullah fa hadza lahu nasibun minasyirk. Dia terkena bagian dari kesyirikan dan terancam dengan ancaman azab. Wa li hadza ittafaqal ulama'u 'ala annahu idza 'urifal haqq la yajuzu taqlidu ahadin fi khilafihi. Maka telah disepakati oleh para ulama atas bahwa siapa yang jika kebenaran sudah diketahui, saya ulangi, para ulama bersepakat bahwa jika sudah diketahui kebenaran, maka tidak boleh taklid pada siapapun dalam menyelisihi kebenaran. Ini kaidah. Kalau sudah diketahui kebenaran, tidak boleh meninggalkannya hanya karena ucapan si fulan dan si fulan. Enggak boleh taklid pada seorang pun, siapapun, dalam menyelisihi kebenaran. Wa innama tanaza'u fi jawazi taqlid lil qadir 'ala al-istidlal. Hanya saja penyelisihan mereka atau terjadinya perselisihan para ulama, bolehkah taklid kepada orang yang mampu untuk mencari dalil. Khana bin na'azakumullah. Kalau sudah tahu ini salah, ini benar, maka wajib baginya untuk meninggalkan yang salah, mengikuti yang benar. Kalau sudah diketahui ini hak, maka tidak boleh ditinggalkan kebenaran ini karena ucapan si fulan, si fulan, si fulan. Ini dalil sahih, muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, bahkan mutawatir. Enggak boleh dibantah dengan kalimat, tapi kata kiai saya, atau tapi kata syekh saya, tapi kata guru saya, tak boleh. Ini kaidah yang sangat mendasar. Baik, di mana perselisihan para ulama kalau tadi sepakat? Perselisihannya, sebelum kita ketahui mana benar, mana salah, bolehkah taklid? Ini jadi masalah. Kalau taklid itu kan sebagian besar buta. Taklid buta. Pokoknya saya ikut. Benar, tidak tahu. Salah, tidak tahu. Cuma husnudzon aja. Ini ulama, masa salah sih? Kalau yang tadi, sudah tahu ulamanya tergelincir. Salah. Ngawur. Sudah jelas-jelas bertentangan dengan Quran wa Sunnah. Masih dia bela, masih dia ikuti. Inilah yang dikatakan terkena nau' min asy-syirik. Tetapi yang ini lain. Dia belum tahu, tetapi taklid. Kalau yang bodoh, sebagian para ulama membolehkan. Itu taklid. Tetapi bagaimana dengan orang itu bisa mencari dalil? Mampu sesungguhnya, tapi malas. Udahlah, pokoknya apa kata ustaz aja lah. Gak mau membahas dalil-dalilnya, gak mau membaca ayat-ayatnya, mau baca hadis-hadisnya. Di sinilah perselisihan para ulama. Hal yajuzu taqlid. Liman qadir atau liman yaqdir alal istidlal. Bagi orang yang mampu untuk berdalil, untuk mencari dalil, bisa dia. Tapi dia taqlid, karena malas membahas. Di sinilah perselisihan para ulama. Ada menyatakan boleh, ada menyatakan tidak boleh. Wa in kana ajizan an idharil haqqi alladhi ya'lamuh. Fahada yakunu kaman arafa anna dinal islami haqqun wa huwa bainan nasara. Kalau dia tidak mampu untuk menampakkan kebenaran alladhi ya'lamuhu, yang dia sudah ketahui, maka keadaannya sama seperti orang yang tahu Islam itu benar tapi dia tengah-tengah Nasrani. Apa hukumnya? Dia Nasrani. Di tengah-tengah kaum Nasrani. Tapi berkata, sesungguhnya Islam itu benar. Hal yunzi? Yunjihi? Apakah menyelamatkan dia? Lah. Tapi saya sesungguhnya tahu Islam itu benar. Ya kenapa enggak masuk Islam? Itu kan pertanyaannya. Baik. Kata Syekhul Islam, sama dengan orang tadi. Dia tahu kebenaran, sesungguhnya benar. Tapi dia enggak ngikut. Maka barang siapa yang tidak mau menampakkan kebenaran, padahal dia tahu, maka sama seperti mereka yang mengatakan Islam itu hak, wa huwa bainan nasara. Fa idza fa'ala ma yaqdir alaihi min al-haq, la yu'akhadh bima ajiza anhu. Kalau sudah berusaha, fa'ala ma yaqdir alaihi, melakukan apa yang dia mampu dari kebenaran, maka la yu'akhadh, tidak akan dihukum, enggak akan dituntut apa yang dia tidak mampu. Ini sisanya tidak dia mampu, tadi hukum. Kultur manusia kan berbeda-beda, kemampuan-kemampuan. Kalau yang tadi disamakan dengan orang yang di tengah-tengah Nasara, dalam keadaan menyatakan dan mengetahui Islam itu punya hak. Tapi dia masih tengah Nasara. Ya layan fa'hu, layun jihi, enggak memberikan manfaat, enggak menyelamatkan. Demikian pula orang yang tahu kebenaran, kemudian dia dalam keadaan tidak mengikutinya, tidak mau menerimanya, bahkan menyatakannya pun enggak mau. Sama saja. Baik, sekarang kalau dia berupaya untuk menegakkan kebenaran yang dia tahu, tapi kodrat manusia berbeda-beda. Ada yang bisa sekian persen saja, sisanya belum. Maka kalau dia sudah berusaha sebisa mungkin, maka yang ini mendapatkan pahala, sisanya dimaafkan. Kenapa? Dalilnya sangat banyak. Fattakullah mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Yang tidak mampu, maklum. Atau ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Sanggupnya segini, sisanya dimaafkan. Masya Allah. Sehingga usaha dulu, berupaya dulu, nanti baru kemudian terlihat mampunya seberapa, tidak mampu seberapa. Jangan baru di awal mendengar hak, wah, saya gak akan sanggup. Enggak lah. Langsung ditolak sama dia. Maka orang ini sama dengan orang yang tahu kebenaran, tapi gak mau ngikut. Sama dengan orang yang Nasrani, di tengah-tengah Nasraninya, mengatakan Islam itu punya hak. Lah kenapa gak masuk Islam? Nanti berat, nanti ini, apakah saya sanggup? Segala macam alasan-alasan. Kerjakan dulu, akui bahwa saya bersaksi bahwa Islam itu adalah hak. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Sudah dia kerjakan, sebisa dia. Itu baru yanfa' buat dia. Maka demikian pula segala kebenaran yang kalian dapatkan, yang kita dapatkan, kita pegang kuat-kuat. Addu alaiha bin nawajil. Gigit dengan geraham kita. Sebisa-bisanya. Maka sisanya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ulangi. Membaca dari kalimat wa in kana ajizan an idharil haq. Insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.